حمدا وشكرا لله وعلى نعمة الظاهرة والباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما بنعمة ربك فحدث الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي خير الناس يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره حسن عمله. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah siapakah manusia terbaik itu? Kata, manusia terbaik adalah yang panjang umurnya, mantola umruhu, hasuna amaluhu, bagus amalnya. Awiki, kakaknya juga bulan ini bertambah usia, hakikatnya bukan bertambah bro, murangan kuota. Entah berapa giga lagi. Maka pesan mama sederhana, sarua gini anjing mama happy. Sholat dari segi mana sholat. Tapi ada yang penting mah, Vicky nemenin aku hampir setahun ya alhamdulillah. Saka adik sorangan kerma buka cita-cita yang buka anak lelaki. Alhamdulillah tekudunyian bisa gede kecil langsung. Nah bagaimana pagi teh mas pak kecil awak nanti segede epi berlama. Nah jadi kia ternyata dia bertugas bersama Ustaz Epi itu mengeksekusi makanan sisa. Jadi mau ada hari saya sate kumang diden yang kumang wiki dibersihan. Jadi yang wiki mah kudu boga duit ke jajan. Jajan wae gawe na. Ting turunan ti saha. Bersyukur atas nikmat umur, jangan dipakai kupur, tingkatkan rasa syukur. Bising kaburu dikubur. Saya juga kaget. Dan wajah bahari dia poe ieu teh. Ngan-ngan. Tos ieu mah yang ngariung we jeung adi-adi yatim. Naon ieu tujuanna? Sugan teh tunangan. Tapi dari tadi jeung si Budi, mana tunangan jeung si Fahmi teh. Kitana gede. Bukan tasyakur bini maksud. Ya banyak hal yang terjawab walaupun semua cita-cita belum tercapai, belum tergapai. Gampang, justru ini caranya. Barusan beliau, Wiki sendiri yang minta ayatnya yang mana tad? Surat 35-29, dalam banget. Ingin semua hidup sukses? Ramadan ya, tong ngerai. Daik tuh ngamal kenana, aduh pun percaya ke orang itu. Tadi ayatnya. Innal ladhina yatsluna kitab Allah. Bukti syukur ke Allah mah baca we Al-Quran tiap poe. Tapi omat yang artinya biar dapat ilmu, setuju tidak? Sehari seayat, 30 hari 30 ayat, setahun 360 ayat. Dah yang jadi hafid mah gampang. Ganti we ngaran jadi hafid. Kayak ngagararoan kawan dah hafid. Nah, ya cuma hafidnya. Lain kudu hafidna, Iroh. Apa teu kudu apa nu penting paham, nu paham pasti ap. Tapi nu apa belum tentu pah. Nu ngising mah pasti kiih, tapi nu kiih mah tentang tu ngising. Sok perhatikan, kiih 2.000 ngising 3.000. Ada duitnya nganti 3.000 ngising mah hukum di toilet umum deh. Dak ngeri tagih teh 5.000. Engko ngising 2.000 dan nu ngising mah pasti kiih goceng. Ya, mungkin artinya kalau kita paham itu otomatis hafal. Kita paham kalau makan kemana arah masuknya ke mulut. Walaupun lampu gelap ke mulut. Pernah ayah nu ke dahar lampu aliran ke nu panon. Karena paham. Ome ke poek jokan nu beungeut moal. Nah, jadi agama mah paham. Nah, Wiki selama perjalanan sok ngadenge meni mobil ngadenge mengulang-ulang beberapa ustaz yang ceramah meureun nambahan ilmu. Malah bi request dan ayatnya 35-29 kabita berat innal ladzina yatsuna kitab Allah. Berarti siapa yang selalu membaca kitab Allah? Cok maksa ke. Sehari seayat. Wa aqamu sholah nyamurinda barengna jeung ustad manyating tengilu sholat. Wa angfaku terus tong pedit ki menurun tebaga duit ki nyumbula. Wa angfaku mimma rojaknahum syirra wa alaniya. Terang-terangan semuanya. Apa jaminannya di ayat itu? Anti bangkrut. Tijarota yarjuna tijarota lan tabur. Sok amalkeun. Allah mah Amerika bangkrutan. Banyak Allah bohong, banyak Allah wadul. Tidak hanya itu, aku sempurnakan pahalanya. Aku tambah karunia, aku ampuni dosa. Habitate. Tah, ulah ningali aya Pak Epi ayeuna di dieu. Siapa aku? Atuh, aku pada bubuk gorengan. Ku Allah we. Tiba-tiba ayeuna di acara Sahur Segar Trans 7. Ya, kamu dapat 3 juta. Ya. Datang sejunya ikut sekarang ke sini, alhamdulillah liputan acara ini kolosal berarti ki diliput ke Trans 7 ya teh. Acara naon ya. Ya. Jadi janji Allah itu tidak pernah meleset. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ingin sukses? Baca Quran. Ingin juara? Jangan tinggalkan sholat. Ingin kaya? Jangan lupa sedekah. Ada orang miskin gara-gara sedekah? Wah ya. Orang sengsara, balangsa, melarat, sampai sekarat, versi on the spot, gara-gara sedekah. Wah ya. Jangan pelit ya. Al-Baqilu Adhubullah. Orang pelit itu musuh? Allah. Oh. Cokwe, tomboro, Allah, tatangangnya ngewalin kan pelit. Aslina, nu pelit kahuruan. Tatangang ngabring, suka ngerik nolongan lain, rek mau puas, wekdor, wekdor. Siapa pelit cina. Tapi beda nu bager melu kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Karena waktu ada, kitanya baik. Nah ingin Awiki ini berbaik-baik dengan keadaan di usianya yang sekian, ingin hidupnya berubah. Mah nu paling pokok mah ada mah sok curhat. Dan jodoh urang sahanya. Hei Wiki nanyakan ke urang, urangnya hayang deui. Seneangan, olangan. Lain nu pas, ki kuncina di si mama. Ntar si mama biar dumareda. Yang harapan mama mah cepat berjodoh dengan jodoh yang diharapkan. Keluarga menenangkan jiwa semuanya, ada agamanya. Ini ada anak yatim di sini ya? Spesial buat episode yang barusan. Doakan Awiki tahun ini menikah, amin. Amin. Nah, mesti amin kan, tak merudatnya. Dalin awal jodoh, pipilih bu. Nung goreng nanti ke Ustadz Epi, Ustadz Epi kun. Nung halus nanti cokotan kemanehna. Gitu, jadi tinggal berani menentukan sikap ya, semoga Allah pilihkan dengan aminnya anak-anak yang ada di sini yang terbaik dari sisinya ya. Dan setiap orang juga punya sejarah tentang itu mah. Tapi Wikina nggak serius ya yang kalian ya, nggak semata membuka yatim kita terkuat sorangan wae ya. Nah Pak Epi jeung Wiki wae fitnah tuh kojakeun ka bogohna sama mana Epi jeung Wiki nya. Jadi harapannya apa? Awiki ngumpulin kalian, ngundang ibu-ibu. Satu bu, ikhtiar mah perbuatan ya. Ikhtiar ngumpulkan tantangan ngariung di imam, menang-undang yatim mah perbuatan ya teman. Rizki mah kejutan, sugannya jadi jalan silaturahmi yang meluaskan rizki, menambahkan panjang usia. Kata Nabi, barang siapa yang mengindahkan silaturahmi, Allah luaskan rizkinya, Allah tambah usianya. Ini mah yang panjang umur, kumpul, kumpul. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpulan. Saat kita berkumpul seperti ini, ingat ke Allah, saat itu Allah bahagiakan. Mendengar riung era. Kukali ngongguan. Sok ngariung yang monek lebaran mah. Ngariung yang nisin, ngariung yang susu cap nonanya. Ke era kukorong, korong wae di riung-riung. Sok ngorong di riung-riung. Ya, ayah korong papisah. Mata murah tengah riung, itu era kukorong. Ya, yuk ngariung yuk. Tapi dalam ingat ke Allah. Lain syakartu. Artinya engkau bersyukur. La ajin anakum, aku tambah. Wa'in kapartum, dengan nikmat umur yang bertambah, lalu kita kubur. Awas, masalah. Besah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau, melau, kacau kan itu. Aslina, jangan sombong. Siapa yang menggenggam jiwa kita? Allah. Tau gak rasa orok? Ayah orok maut. Tau gak rasa budak? Loba budak wapat. Tau gak rasa mejehna? Loba nu maut ke mejehna. Komo kolot mah. Jangan merasa sehat. Karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Ibu pede. Ngiluan jumba. Adepun geria jeng borma. Poe ahai. Bu. Numawat mah nusarehat. Nungerima tuh. Arang ngerwek gitu. Ini mah yang panjang umur sok garering. Ya justru nu sehat nu diancaman Allah. Ini jangan sombong ya. Baka pernah sahabat ditanya. Ya Rasulullah. Hayun khairun nas. Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik? Catat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya, lalu diisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga orang mengenangnya. Catatan bagi ibu-ibu semua, kita yang sudah pada uzur dan punya usia, bu, jangan termasuk orang yang menangis dua kali. Menangis ketika dilahirkan, budak lahir langsung barakatak seri, bayi ajaib. Sunatullah, ketika anak lahir pasti nangis. Aing kunaon. Tapi no bahaya ketika kita wafat, kita pun nangis, yang ditinggalkan tertawa. Apa si Epi? Kata nusuk cucu leuweungna YouTube. Paeh teu ngeunah ngomongna ge. Cek saraya, alhamdulillah. Berarti saya eta paeh mah tuh kudu ngambikeun motor. Tuh kudu ngambikeun cenah, berarti saya bangsat motor, bangsat cenah. Diharapkan kematiannya. Tapi saya turun tinu greng. Kaget. Innalillahi, itu si Epi hirup keneh cenah. Hirupna di innalillahan. Aing maotna di alhamdulillah. Jangan sampai jadi manusia seperti itu. Maka Wiki dengan bertambah umur, tentunya Mama juga berharap tambah soleh ya Maya, karena bumi akan diwariskan, catat, kepada orang-orang yang soleh. Yuk soleh yuk. Nah, ini solehnya nggak kau kanu tadi, maca Quran, sholat tepat waktu, sedekah, tong pedi. Saya mau tanya nih ibu-ibu di sini, bu seneng nggak kalau lihat anak rajin sholat? Dengerin tuh. Bu seneng gak kalau lihat anak lagi baca Quran, rajin ngaji? Mama-mama tekudu diberi duit ningali kalian gitu. Si mama ayepi nangis. Ngomere duit, pi dan mama-mama boga ceng-celengan. Tidik-tidik dia. Ya mama yang lawan sok, kuepi mau menikah. Ah yang kamu we soleh. Simpel tapi berat. Ame naon mah epi kudu soleh teh. Ame epi yang naon diberena ku Allah lain ku mama. Terus ku mama supaya soleh. Sing ya ah, kadulut. Sing akur jeung tatangga, tong boga musuh, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ame pikiran sehat, awak jagjag nu geuring mah nu loba mikiran batur. Aslina tatangga meuli kulkas, gebeg. Tatangga masang parabola, gebeg. Tatangga aya mobil amak anyar di garasina, gebeg. Tatangga aya motor anyar di garasina, gebeg. Tatangga membuka kulkas mobil parabola jeung motor anyar, siapa membuka kegebegan weh. Atuh lilinian hirupna teh. Rugi teh. Sing bersih pikiran, sing bersih hate, epi tong boga musuh. Dulur kabeh jeung nu kitu nu kieu ge. Oh eta mah saleh teh. Omong menangna dina Quran, pi sok baca Quran. Terus mulusum salat epi salat, bising maocan salat, mamah mamelang. Cian epi asup naraka, epi keletik nincak rokok yang diletakkan, kumalah suku teh teh ditinggali ayat dikotokan. Asa mayones, weh, danya ke budak. Nah, ari geus gede budak nu dilahirkeun, ngaheujeuna antara hidup dan mati. Hirupna teu daek ibadah, kebayang teu ibu kita sakitnya seperti apa ketika anaknya dimasukkan oleh Allah kepada neraka. Nincak kuntung rokok wae indung ceurik. Kumamun budak nasum naraka gara-gara teu salat. Sakitnya tuh lebih di sini. Teu rido mama. Kajeun karuron sia daripada boga budak jadi ahli maksiat mah. Ceurik tah. Terus mah epi kudu kumaha mayar hutang ka mama moal kabayar. Teu kudu dibayar. Epi nangis sing saleh. Mama yang naon? Hayang epi saleh. Cium tarangna kurang teh. Mama sieun epi asup naraka. Tempelkan pipina, pipi orang kena pipi si mama. Maafkan aku ridho ya aku, jangan pura. Kali-kali deh. Ingin hidup berkah ini? Hai surga di mana? Di telapak kaki? Pernah mang merikan sepatu khusus kinasir kesan ke si mama? Pernah mengejar si mama menyuapi sahuap ke seumur hirupnya? Mas sekali wah yang menguapan mama, kusenok tong singkuk. Ya siunan si mama. Tak pernah tu cobaan bu, nuaraya kena kolot na, huapan dah. Urang jadi hebat kita, usaha ya teh. Umbuka. Tah pelajaran nanti. Wiki maya kena mama. Ini ada yatim di sini. Maafkan aku ya. Kalau ingat orang tua kalian, gimana perasaan? Mama bisa ngajak. Siapa yang mampu menahan tetesan air mata mereka? Mantap cek. Allah nurasab ke yatimah balad kami. Pendusta agama, jago agama, ntar ngomong ke yatim. Tuh kan ceri pun terhamburan. Lamun kurang hayang jajan nu boga kolot. Kekolot namen da kolotan teu boga duit. Gimana perasaan orang tua ketika anak ingin jajan duit ngada? Sakitnya tuh di sini. Sakit tenggelan tukang warungnya, anjir, teu mere nganyuk. Beda aing nganggur, duduk si warungna. Beulah tah jadi preman. Sakit budak yang jajan, cik mun dia yang jajan mentana. Luk mereka kalau ingin hajatnya terjawab, pegang kepala mereka. Nutup boga budak dicabak, betul naku yatim, boga ya laporan, kan positif. Sok, mantap wiki keren. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di sini menjadi jawaban apapun harapan, doa, cita-cita, hajat. Semoga rumah ini berkah dengan adanya hadirnya para titipan Allah di sini. Semoga ibu sehat lahir batin, panjang usia anaknya, soleh, si bapaknya disehatkan, ya. Doakan mamanya Awiki juga sukses dunia akhiratnya. Ya, ayo Pak Epi harapannya naon? Ah, Pak Epi mah hayang kabeh roleh we, ame dunia aman. Setuju tidak? Pejabat nurek dipilih, nurek mimpin sing saroleh. Nu baroga pemajikan sing baroga pemajikan saroleha. Perhiasan dunia yang terbaik itu bukan perhiasan yang ada di toko emas. Perempuan soleha, almaratu soleha. Mata nu soleh mah teu kudu make perhiasan atuh. Kanaon perhiasan make perhiasan. Eta teh dalil ustad mung mangleukeun emas keur pamajikanana sebenarnya. Nya meuli mah meuli we, asal tong poho Jakarta. Ya,